aku mangitan wong wadon ojo clametan ora ape nduk nek dirungokke sabar to. Wong layang-layangmu dhewe sing tak simpen sing wis 10 tahun. Apa kowe lali karo tulisanmu? Kebangetan. Dipikir sik to, aja njur nesu. Wong jajan kok jam-jaman. Wis ora model. Lho kok sik, kok sik. Iki mau bar jajan terus ngobrol. Lah bar ngobrol kuwi terus diajak main sekak aku. Etungen wae pirang jam. Ngono elek mesti mutu.